cinta. Gelaplah hidupmu dan hilang rasa. Jangan pernah engkau hatimu, hangatkan jiwa dan terang hidupmu. Mengapa kau takut dan sembunyi?